sedikitpun sesalku, tak bertahan dengan setiaku. Walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Bisa kau pahami layaknya arti kasih sejati, karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat. Oh, demi nama cinta sembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti.